Bila kau amati, tentara dalam hatiku yang bersalut cinta, terdapat hati lain yang sunyi. Dan di balik jiwaku yang sara cinta, terdapat jiwa lain yang hampa. Namun, jika bukan karena kesunyian dan kehampaan, maka aku bukanlah aku yang masih mendengar dan mengenal sebuah suara, suara diriku sendiri. Dan aku bukanlah aku yang masih dapat memandang serta menyapa sebentuk wajah, wajah diriku sendiri. Ku coba untuk bertahan dalam kesadaran dengan sedikit ketegaran dan sepatah pemahaman. Aku